jiwa yang merindu terucap syahdu, aku menggetarkan kamu harum semerbak, luang hitam surgawi, kalimat suci penuhi bumi ilahi. Lepaskanlah takdir, aku dan Tuhanmu, kobarkanlah selalu semangat juangmu. Luruskanlah niat kepada Tuhanmu, seirama bangkit rindu yang satu. Kawan, mari-mari kita susun barisan, jangan takut walaupun musuh di hadapan. Hanya Allah saja tempat tujuan kita, hadapkan wajah ke arah kiblat yang nyata. Islam pasti berjaya kembali, berjuanglah. Betul suara jiwa-jiwa yang merindu terucap syahdu, takdir menggetarkan kamu harum semerbak, luang hitam surgawi, kalimat suci penuhi bumi ilahi. Selalu semangat juangmu, luruskanlah niat kepada Tuhanmu, seirama bangkit rindu yang satu. Kawan, mari-mari kita susun barisan, jangan takut walaupun musuh di hadapan. Hanya Allah saja tempat tujuan kita, hadapkan wajah ke arah kiblat yang nyata. Islam pasti berjaya kembali, berjuanglah.